الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار إخواني عباد الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أهل المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العام بمنه وبكرمه أن يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أرى يسيء الله تبارك وتعالى يهتم به ene ma di makko yo wana ne di sawa ta ko di jok ko dir di ala ta di dir be e ye ti mo ta Allah subhanahu wa ta'ala ene ma di makko di o ni en te fa la ma di ko tu da e wa wa ta an de no di ko en he di tin ni te da go won ta ma la na te ro ta go ma ta le di o ta ta mu o te wa nga na pa re do an ga lu re wa ya de ne Lola Marewaliyo, Sinatang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. En seri sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sisi ya yulme de makko, emakya de makko, oke uminu, halala wa majin de ondong hanyan de dan yalberi. En seri sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, majin, halala wa oke uminu de hanyan de dan yalberi. Sidan surah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kubu ya wasa yang diokarna tajam masadim timme. Hai, Seorang dari Rasulullah alaihi wa sallam Sedi en Wanda mafukuri sedu dia sombol orang wa sadu lehi Kau sombol Allah subhanahu wa ta'ala Mului al-Quran al-Karim Kukuri sedu dia mu'ti da kadi sofari Sehiyah eka Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jannanate Yite dadek Kulawam wa sallam wa sallam alaihi wa sallam Jadi dan jemaah rakyat di Medina karena itu itu hajul nabi kasihi kalau kotwana Medina hanya dari uang kesadina kalau kotin jawab hujul nabi ram hari ini kokolor saja mulu kuali nonton majer majer sakai itu nampak saja mulu Allah Subhanahu Taala dan dengan tinggi sudah boleh diam. Hari ini kita cek ni nampak ini dia terima tanya mahu kikir. بعون الله تعالى ولتوفيقه إن يجيل حق لدنا مهم في غاية كسر الله سبحانه وتعالى أكتفي والله والله بنده ولتوحيد المتابعة توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتوحيد Nelah orang kanyen jinggol, kanyen jinggol, kajokku gol. ونافق بس سننے لاروں کی جب کرے سننے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبن کی ہیں دندہ ہیلتا دے مور جلد سو رو یا جلد سو مصیبہ مصیبہ لیتن لا جسم لا مسلمان اصلا تو جو جنس اور کی دیتی دی دوں تو اقرام سننے لاروں بھی دو مصیبی سننے لاروں جو جنے لیں Kohana bejoker, kohana benyai kinere. Ia sudah menemukan dia sudah kotor di nelayan mukafir yang kanyai kinbol. Kanela berhuni mukafir yang kanyai kinbol. Kanela berhuni mukafir yang kajoker. Kapo kampe pun heran ini. Berulang dia sudah menemukan. Wanita hulu musaba. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rakan mukawwal di negara Muhammad ibni Abdul Wahab al Yamani, nasya Muhammad bin Abdul Wahab al Najdi, nabi Arab dengan saya rukun di dalam. Dengan di dasar dari ini le al Qaul Mufidu fi Adilla fi Kauhid. Kemari, wanda makar mukawwal sunnah dengan mukawwal salaf nabi ummah. Kongol mata egolal mata hinoholi nelaong perwodi inne kanyen tinggal eka jokubok warajon ne wodi inir ke eka rukol eka yang kina nede. Jawab di dokter menteri ini kamu kok bersegi tahu ni? Wadi dung pece kat, ma dung pece nai. Wadi alamu dung tahu ni berubudiah. Watau ni tu Al-Uluhiyah wa tawqidul asma wa sifat sewakidu wa tawqidul mutaba'ati di Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa minam hidin jadid wa nama wa minam mutakarram inda ahli sunnah di al-jama'ah anna al-ibadah salamu sama ibadah illa idha kanat salisatan lillahi jalla wa ala wa ala tariqati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qulun tibayni hina jaa min shuruti qabul al-amal aw qabul al-amal bimana al-ikhlas wa al-musaba dalal ne tawfiya ngal jaba kata ulai kito kino lan di sawab Allah subhanahu wa ta'ala ali yang ngal wadah kumha kata Qur'an matal kongal melaho Nabullah hanya Allah kira najor ini, hanya Allah kadino hawi esunna nelaho, si kokong walier ko demajiko, si kokong walier ko dewajiko, si kali ko FTT waktu mulu si kono zaman mulu. Jadi nanti ni, Allah yang mukeno dia dengan joki nelaho. Sehingga kata ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sakti ni engkau rosak perawan dema, konyalau pun sakti nado. Lengen tinggi, lendar ke, sekali hai ekor, pada bila engkau malu konyalau engkau, konyalau aji kong aceh ye kita lendar ko ongkong aji ong alat atau lalak endu. Bila engkau konyalau hanya dengan kau ong alat. Monela umat ketemu lewat, goko-go anta dikhilatihi, konela umat ikon aceh onlane, on alaka dodehi, handu lezung, hai sukai mulodi, wana lewat anede. Ongan di dekau no kandung lezi no, jom menghala kerewi dede, goko-go ma gokunggo kandung lezi no, hai sukai gokunggo no rewe deko anakampo, ma wokko no rewe deko anakampo, Kohani kok, gok tu boleh wasat, gok tu boleh wasat, kena Allah Subhanahu Wa Taala. Gok tu mal, gok tu tak diberi sesat, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu untuk kohani kok. Kohani kok kena hak yang elah, gok tu boleh nyentik saja, gok tu boleh jendik saja, gok tu boleh jok katanya. Siwana nelah, on nelah, kok tak diegok, kok tak didatang itu. Gunung berun asli, حق ہے قوم و لبانا کلمہ سہارے کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و الا معبود بحق فی الارض و لا فی السماء الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اطاعته فیما امر و تصدیقه فیما اخبر و اجتناب عما نهى عنه و زجر و ان لا يعبد اللہ الا بما شرع. Jadi kita di Jabama, arah yang mereka ni, dia orang mati lagi juga berlari. Orang mau arah mana? Haba, kerta. Waktu kau di handa aku lagi juga ni, sejak pun ada kita ada tauhid, mujur ni menjadi orang, sejak kita tauhid mana lari di mana, jadi orang buat waktu ni mana lari, kah jauh tu kau dah jalan kan? Jadi tauhid itu mutara, tauhid itu wa al-kufrida aw al-mufrida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ittiba' fala nattabi'u illa iyyah ittiba'an sadiqan wa in kunna ay jokata hay ebor siwana nela en jokkar ka nela o jokkan de gumu le harna jokkan de samakala wa in kita fala adsabun nawado kita fala hay sadiqali tuwa di jokkan de samakala jokkan de gola ko gawal mungal ngurunda munda kono nela to wadiri non nyigi wolir de sunnong ala no karmi ma no ila ma no watu ko nela to maji ma no golli ma yi kawa kabi ki e mabbe si kari wala kusum siya ko meheroi kaiti ngurunda mara yo sawa ko tetsere mati jokki karena guru di kalbis Al-Mutaba. Kuali masya awalan Nabi Nudung, awalan Nabi Nudung, awalan Nabi Nudung. Bani Adam, kotaka nusi yurew, kotaka nusi yurjendi. Syarewa li jomi ma'arewa yuk tunggu. Sa jendi na li ngujom na lah, ngujendi na yuk ngujom na jom na. Darurah. Kuntam bawa. Jalun Allah subhanahu wa ta'ala, kuyusin ni ayah jadur, dehul wal-mara bani Adam, kuyidu ini dituwun. Kunilah Allah subhanahu wa ta'ala, jokkan elamu. Oye kulim kuntum kesekun Allah fatta bi'uni yasbirukum Allah wa yawfir lakum zunudakum wallahu rasulu rasim. Oye ayah kuru ma'arakumur rasulu fanduduhu wa ma'anahakum anhu fantahu wattakullaha inna Allah sadidul iqtad. Oye ayah kuru man yishakukir rasulah min ba'di ma tabayyan lahul huda wa yastari'a khaira sadidil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. قل يا آيه لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل يا آيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا آيه آيه فقال كتم يرجوك Kemalangan itu orang kaki tidak tu. Kalau orang bisa lagi ini, jangan ni, jangan gunting tangan dengan simbol atau akal yang hendak bermaksud dengan lalu pun dengan nyali misteri. Dunia ni, engkau yu golpun, pang golpun, oh munafa, wanda makanya lalu pun wanihana dengan nyali misteri jual tak? Dunia pun dari dunia sahabat dengan punya cedera dari sahabat dengan alat Islam. Angel diri no, ayam healthy, ada karmokol ada cara minum kiri sana, jina mungkin bunyi namanya cina rehu, hati lari mati. Di depan Quran dan Sunnah, di mawal kita di depan Quran dan Sunnah, entar kita dengar apa hari ekor. Mata-mata kau kejurut, mukanya mungkin kita akan lulus nawar jamaah. Alamut juga lepas kau nyen sih nak nelayan. Alamut juga lepas kau kau kau jaga sih nak kau nelayan. Alam ada nut juga lepas kau nelayan lepas kau cari nabi deh. Tunggalah. Hai kita di jamaah, kami itu mah kita di jamaah lagi. Siangkan jiwamu alam nelayan. في أفضل هذه الأمة بعد نبيها على الإطلاق فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. সবুর মধ্যে দেওয়ার মধ্যে তাহলে আসবে তো আলদা এ রুরা তো আলদা এ পোর হেরাল তো আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আনহু চেন্দার চেঙ্গুর নাম মাখেন এমন এ জামান হেরাল এমন নাম মাখে তাহলে আসবে তিনি কোন নকশায় জানাই সেই দো আয় বিল আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইয়েউকে সেরে জামু দেন তো ওয়া রবি চেন্দার চে কুত্তা আল্লাহ রাদি আল্লাহ আনহু আরাম জেনেন আরাম সেটি তেমাকে নিজের কথা রাখো মনে রাখো হাতে তুনা কাহো তুমি ওই যে কাহো হাত বানাবে তুমি নেই এলু দেখাবি মুরসাদ এই জিমানা ইয়াসু বে ইসলাম বেশ পাও না রাখো যে সেন্টা হাকু দে তুলতে সাক্কা তুমি আদে গদাই দে হাই ওকে মাতেরিনো যে রাসুলুল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাইতে তাই জুরি আদার যাকাত হাবু আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বেনাকি تماكي والله لست تاركا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا وعملت به تماكي إني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد تماكي والله ومالك أخشى كون من جنبي وكسنبي لنرى الله وهم وقت যাওতে তারাকা সঙ্গাল মাদান আল্লাহ কে তবে ওয়ালা কি পারেন জানেন খাওয়া কি সুদে রবি আল্লাহ আনু ইনেলা এনে হে বলতে মস্তমন মস্তে মন্তে নাতি রওয়া এন তন দামে আল জান্নে গেতা কি তন হারাম না গোতা আল নাতি জামাকি হি আনত যাকা ইয়া আবা বকর তাউল আদা কফা হতা হরকেন কোটা দো নাতি ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبلك ما قبلت berwangi hal yang lebih hari yang belum nilai. Karena kewallah kita untuk bahaya itu. Allah rata, Allah rata. Sinno wa hamu ii dan ila dan ulun nama anda hai ni lun kata nokoma. Jaka ku ii ane lari hino wade wo nekto nuhari wade nuhai si anna lupo nina lari wade. Siwa na haram ibadu al-kutusia. Kuntau? Yang ii itu. Kami cari termasih ni anda berada jodoh dari sahabat. Saya kumbu ino ade. Demaki onong berju jalanja, demaki ikkahimur ra'ya. Aladdin, autopsi. Demaki kune pehemonte, dimana ni jojimonti ne pehemonte, siluto miri e Qur'ana e sunna, wata onkumu Qur'ana e sunna onkune berde. Wata onkumu sina, hak ilemonte ne pehemonte. Maka saran kutum rakti di rongki lewutune, kakala di rong hafaru. Kendal siwala Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu, fai pengotoran karkib, afdaliyah tu hadis utumba. Sahabat Rasulullah ini, saya ada ceritanya salamul umma, di ulumil himma, Dr. Sayyid Hussein Al-Affani, perendek dia nong, sifat itu ia sudah dikatakan, mujallah bersama, damang kamewani nong, ulumil himma, sisil ikhtibai, wa mujanabati al-ibtida'. Engkau kau namal, tidak di video bisa dipotong bahwa dia maria buku ini ya. Demaki Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya si Madinah dan saya memakai hati kau. Saya alim Nabi Salim ini, ini won dia mati. Saya ariha, kari seramu wanda terong. Utsman bin Affan ini wakti, ini wanda ini haram, kalau saya itu ini haram, kiran, ini wanda. Mau dijelaskan lagi kalau rumah haji wa umrah dan dengan itu demikian dengan tawar-tawar itu, tawar ihram kiran, wale ihram ufran, wale ihram ufran. Mau dijelaskan kalau rumah haji atau nabi haji umrah dunia berita. Tapi alim dari salib dari Allah anhu, nani hidha alim ketentuan, alim pasti hidup menunggu. Ni labbaik Allahumma labbaik hajjan wa umratan ma'an. Utsman madari riyali. A'arani anhan nasa an syai'in wa anta taf'alhu. Ayyari yang mishan dehim dengan sarwa minin hune. Angkuhunku wa anta min hune min huni han dehim dengan. Nasolimah. Habarana sahabat. Alim Nabi Salih bin Yini, Wallahi, ma kuntu li ada sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li qawli ahadin minan nas. Demati, kami wadilat orang ikhram bila kira, kami amni nerabu nyinyinu, wuhi wadilat dunia zaman makhluk, dan aku kumpul lima jaya sunnah makhluk, nyim onno, Nyuwanan itu aja boleh sesuatu nara oh, pada lada ini satu tongkol hai embora itu boleh mengalah dolar. Enam hingga mari mau orang aroh hai sunnah nara jangan dibunuh. Onun, baik orang Islam itu tumpah muka, baik orang sahabat eh, so belulu nara nara itu pohon pun ekat jual, so Israel jual. Kau tak mampu jadi, kau tak kiraan jadi. Kamu dengan mana kau tak kiraan jadi? Kau itu. Kamu dengan mana kau tak Islam jadi? Kau tuh dia tak kuliah nista. Kamu dengan kau tak mampu jadi, entah itu kuliah nista kau tuh mana? Jono Utsman nafan kau tuh ganer jadi. Alim dari salim nafan nelayan jadi. Ibu lo, jono kau ini mampu jadi lulus jadi hak kau nema. Alim itu kau nak nanti kau nelayan. Kau tuh Kohan ini, dia kita ada pengetahuan dan elaboran. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kendal yang tipuri, wano ala ilmatul arba'ah. Hore le ardi le, kado di nanar le karana, mam habu jima'e, dino jokka mawali kore di samuru Qur'an al sunnah. Kendal kita ada pengetahuan dan elaboran. Ala ribu hingga dan arhumu ekonggormu, mayo arhumo e laawomu mayo ar jokka ɓe accanon melaaro maji allah subahanahu wa taala on ala ɓe ngarti comgol maɓɓe ɗin gorɓe maɓɓe fof wiyayira tan alhanifa fa huwa man hadi sunna fuɗɗo imam abu hanifa tanɗo e aranɓe ɓe maajiti comgol maako nelaaɗo telli mi wowli ɗum mi wowa ɗum mi humpiti ɗum mi humpitaaki ɗum ko ɗum woni laawol ango so ɗum mi anndino jokke ida sahha alhadisu fa huwa man ɗum woni laawol ango ɓe maaki e riwaya maɓɓe goo ɓe maaki la yahillu li ahadin an yakula bi qawlina ma lam yalam min ayna akadnahu ɓe maaki kagam faako hay e gooto ne ɓettata konngudi amin ɗi gollitira dalli noro haa o annda ngol konngol ko honto ne ƴettuno dali maggol on ko honto woni siɗo konngudi ɗuuɗi sen hoosi ka jaamu bayani ummi wa fadlihi lil imam ibne abdilbarri eyi konko ɗuuɗi ɗuuɗi cheikh albani o ettiki e defte sertuɗe kono ko neeraaɓe ɓuri ɗuuɗune ɓe addine ka sufa salatu nabi maɓɓe kamo kaddima waɗi damalngal baas aqwalil a'imma fi ittibai sunna wa tarki aqwalihim almukhalifati laha ayli sunna ɓe addina ɗiɗo konngudi fof ɓe maaki imam imam malik kamɓe ɓe maaki wondema konngudi andin ɓe maaki unduru fi rayi fa ma wafaqa alkitaba wa sunna fakhuduhu wa ma lam yuwafiq alkitaba wa sunna fakhuduhu mala e konngudi andi eko mi yiɗi kon kala ko hawrodire qur'ana e sunna ɗette ɗum jogo ɗon kala ko hawrodiraale qur'ana e sunna hara accee ɗum non non imam safay maaki o imam malik ɓe maaki ɗum imam safay ɓe maaki ajma almuslimuna ala anna man istabala lahu sunnatu an rasulillah صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد بما تجد من فوقك كلاهو رهاتنا هنا بخير نجد وكل هل يفجن ساتم من الأجل فتقنط الشنة وجوك بمت مرحة بطن وكلا وضع يدو كبير ثم بما تجد من فوقك فهنا أورو ما أورو kala wuurno haayi sunna nelaa o feeñanimo mo yiya imanama ɓettaano ɗum on chekh l' islamu bisaniatome winndi deftere ɓe maakie innine raful malami ala ummati l alam imana ɓantugol ñiñoreñenge feloremenge dow karamogooɓe kaaɗo diina karamogooɓe si waɗi fatawa haa ko kirritanaaɗo diina mum anndaaɗo diina mum e hoolaare mum e tinnamol mum e sunna so gollirgolla lundinga sunna ma o waɗi fatawa lundiɗo sunna chekh l' islamu tawi atamo ardi ngartoji ɗinni fof ɓe maaki kankon gasa haa o wiyaama ma o yiino kono selliranaali mum o yiino ma ɗum selli kono faamu no heraaɗo naa ɗum faali hara ko faamu ɗum woni ko o yilti ɓe maaki annon si tawi aari a yiɗi ko yiyaanoko ma a faami ko honnon faamanoko ma ɗum sellanima ko sellanaaro on ɗon ko a rotti ɗettude ɗum si on ɗon ɓettaano ɓe maaki on ɗon hino mari hujja ka joomi men imana hino mari nganto ka joomi men anngal jogitoro yeede ɗum an on noon a ala nganto ko hatta joomi men leɓɓe ñannde nan he ko waɗi noon a accitii ko a haana accitude si ko a haana jogitaade kongol hayno goto joomi men wiyaade ɗettu ɗum rewiraade on alaka dow leydi ɗo sinamaako nelaa lumtuno kala arkono kono fenñi ko nelaaɗo maaki ko feññina ko qur'ana wii ko ko ɗum simamu safayɓe maaki kullu min al ra'yi ma yubayyinu lakum al hadisa feene karamo kooɓe ɓen ɓette e majje ko feññinanta on maaku nelaaɗo mum e konngol joomumen tabaraka wa taala ko kono wonaa konngol karamo kojon tigi hon ko ɗettete joomine rewire on karamo kojo alaa si tawi sahaba ɓen alaa ɗum goɗɗo garata haa oɗo heɓa kono si ɗum ɗo fiyondirani yimɓe ɓe anana joɗɗo o maako nelaaɗo mo waala o ara mo señɗi keŋ o daro ɗon mi yigo ɗusaare mo maaki naaniɗo faami ɗum ɗon gomɗoni ɓe ɗusaare ɗo hono ko waɗɗo e haɓɓe e sufaren tiiji আরবি arai ande ha jori kadi wanna pun ko won ko har min ko asli do dum dam har no ha jori na ka kaw to dum to ara kon da ade mona ho gelo ka qur'an ay sunna kuru sikai ko pun ko won dare kuru sikala ko do uli da to kono se apo jeni ne kono se apo da ne ya do ma ke no ko do ko wanna ke kraal e ko ngudi ma ke se ma ta aqwal ul ulama'i la yastadallu biha innama yastadallu laha ei wayadi wa ma kala yastadju biha innama yastadju laha ko ngudi ka ma ke wana kan di ftc wade di al ko jom de revire ko dagi re ma ko har mi re ko tin no re ma ko yir so re ma ko na ko ko ngudi ma ke ko ta ka ke ko ti di re ti no wo di ti ne ti sai ala ko ti di re ande ko ni onno mo bodi ko tora ne yir ne re e abe kono sia con plan di sai ata de mate no para prima la kono sai con rosen na dirata ko angal faro go tu wo di morten de tu de e joga go sunna ma pa kin go sunna se ni no pa kin go sunna ura tadi ki e nela go wa bu go ti a no ala ta ti o na ta Kerana kalau kau berani, nama Sunni nabi mukayyim al jawi al nabi jawi al jadi pada ini berpola di sok dari itu konen ada macam itu pun esai jama muara dan kau muara di dari pun imam itu mukayyim nama itu ada di belakang mana oke nama itu si jawi yang buat ciri nelayan arti si ok kali ma jawi yang buat ciri aku enak nelayan nelayan ibu si nelayan mata mengendor tombol mana hingga gay aku kan ini dia nelayan ala apa gue mikir gitu kami gitu oli omor oli abusa gue ini gue cikai ini leko karena ini si dojun kawalah kawalah semakin yang wane umbo aku say jiwa ni ala ala ala ala ala ala malam dan ada situ wajib masko mustahabu masko makuru oli omor semakin manfaatku الذي فرق بين حياته وبعد وفاته سمعت فما الذي نطق هذا فيما لا حكم بعد وفاته اين يوجد قدام لهم جميلا قدام لهم جميلا بغور سمعت كيف هو سيبزت اني ذات كنو كنغريك كي يسوقه فيري على سمعت عوات حكم أفهم دور دون بطبع كل نوان تحمل لي بلا كتاب مصاها بعد kono buye re wuri do ni hande wuri do no hela ko dina ko makka hada ni pai ni gurna jala ni ante ta la ko ru ti da ko se ni ramati kino je ha e lo e le to babu el kongo ni ke jogi e ma ko dina la ba du ka be sir ka ta makka ga ta na usul wal arabu tahab ma manju e ma ko no ta le ba be ku ni jogi ti nera ko ma ka yuhune kalau wau tak kita menyawa orang yang tak usul kalau anda boleh hormu kiri anda sudah warna itu kalau sudah warna sana dan masih itu kok kenapa sama apapun anda itu salah sekali anda dan masih ada yang tahu menyawa dan masih tonggong kalau tadi ini adalah bersegi di mula perlu lihat apa masih ada di harga ini apakah sekarang itu kalau anda boleh nyawa kalau sudah berlaku min haythu ja'ana qawlu minna shifuti kama fa yabtalu ka yamata ka ta yabe jwa kana da ko kama kama ko huwa min ka e jundo ne ma ko jena do wa ana ma ka hadaina inna ayra ma ni dum jeli ko ta ko ko jeli ngal ndola ko ta sahab ko ra ala wa ana kama ko dum ma fan ka ni dum mo ya kai ko ni ala ko ro ala ta ro ko ma ti ka ta ro ko bai ni sahaba ai abdullah ibn umar jadi wahai orang tua yang lawan maka harus apa-apa yang dipilihnya. Kalau kata orang lain kalau nanti ini wahai orang yang jauh mengharap wahai tu, kini tinggal nyalau, nyalau pada dalam rum, nyalau pada halam di dalam tenar, dalam dosio, dengan harus dengan orang lain pada dari tenar yang kami kini tinggal. Orang yang cukup. Jadi apa kata orang tua yang lawan Allah anhu, seperti ini, elawan mereka. Saya saya lagi amat sakit di lawan. Tetapi kami tidak jual nama. Tetapi kerja ni apa?

museni kai te mundo ko tuuni ko sedi sigi e manu ko ta jekal haa dai hadiso de jekal haa dai gato kai ko isi ke hoji ko ko mo fan ko jeo la mati kai ga to ya ga han de ni ko wala ko de wa wa ke ni ro ka di no le ka ko san ni anda to anna ona o yi ga ma ko ni na ona ka ka ketti ma bi na ko ya re na ki ki de siri la no la sa ko e kono taalima bi rasulillah wa taaliman bi kalamihi rafa'tu an aqta'a kalama mistari ka dira ma'a kalama fi mawdu'in dawt ene ego hi ai ma'a ku munara ma'a ki wa ili atwata ma'ina kutir afa'a ma'a sa'afa'a la awata ku mawdu'in dawt le kerti mongol kutah kenet dawar dawt dimana asun munara ma'a alaihi salam wa salam para ia o que hai música do lado é a de do profunda que cada comigo sabe lá onde vai que ela ia falar com ela o ato do mundo é o que tinha na mão malaica de reino do mahave cada uma de sua sala tu me chama de e aí vai lá está ligar tá agora eu estou com uma de tudo tu não vamos lá o que é aí que vai te dizer sabe que pode tocar com a lua de luz che dare più tradizioni non ai futuri e guarda sanno qua si dice giù la era che aveva di mao stato giovane a voci con la maga la fase che avevo di lì con giovane con voci con un po' che ne sia più e rompo si dare una guarda con tutta la puta sarà detto qua oggi lo avevo già lo vive già con un po' che ne erano sono al già rompo però non volta che ha fatto con lì ma qui Jangan cari tuhan orang ini, di mana mesti tak orang orang ini jauh. Jangan Allah bawa bawa. Satu nama orang mengol boleh mesti tak orang kalah orang ini. Jangan sedih sih dia orang asli. Hari almarhum Allah. Tapi nanti orang ada orang yang pinter di sini. Rusia akan dapat mana sama ada ras kerajaan. Sisi itu boleh kiri sunnah nelayan kami. Pasal lagi, ujung itu mesti lagi. Orang ini cari tuhan di info. Owal itu mah orang makanan yang hebat sekali gitu. Kemal jual kayu pun itu orang bujuk di sana pun ada. Kemal je pun pun juri mula beli khairan. Bukan di sana lah, wakar al Quran. Kemal di sana itu pun ada lagi. Jual kayu pun itu dia pun pun ada. Kayu pun itu orang ada yang sini lagi. Kalau tu mende zerwari lah. Zerwari zerwari ini erzer. Kita hadir di Yesus di dalam negeri dan anak itu miru bukan tuan kepada aku. Karena kita mau tiada mana. Wajon yang salah mau tiada kata itu nak balas. Kalau kau yang salah sama kau yang ilmu, kau tak pinter juga nak balas. Ilmu aku. Sarung kurang aku, mudul. Sarung kurang aku, majang aku. Sarung kurang aku, merah kita nak balas dia. Satu nomor berbunyi, alat orang lain. Kau. Kau nak buat apa Kuih, di mana kau sunnah di dalam ikan di kaperbere. Ikan di kaperbere. Kau orang yang harus mencari entesi bunga, yang ini kau nyala melalui surah sallam, maka setiap di mana, kau kan penyari norte, kau kan pelan di kotore, kau kan pearduite, kau jauh melalui nolah, kau kan di mubayna ya Allahi wa rasulihi wa sallallahu. Kau ardo, jauh ini ardo dan merano, karehan dekadi, kalau kau yang hak punya mesti udara jalan. Orang itu kalau mesti punya apa yang boleh juga kan? Kau cipta ini, kau dengar dia kamu tentang terji. Cipta ini, kau hak dia, kau belur dia, kau bodoh dia. Kalau kau ini, kau mesti tahu mana yang berasa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Enak kalau kau sok sok. Kalau kau mesti cipta ini kau nak cakap. Oh, baik. Bagi orang ini orang tak faham. Bagaimana cerita? وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ثُمَّ إِنَّ فِي نَفْسِكُمْ إِنْ هَمَّ يَقُولُ آتُوا وَأَعْتَصِمُوا هَذَا النَّوْمُ كَانَ طَاهِرًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِذْ هُوَ مِنْ دَيْنِ النَّبِيِّ قُلْ إِنَّ مَسْأَلَةَ دِينِي يَا يَنِي كَلِمَ وَاحِدَةٌ يَنِي فَلَمْ نَجْعَلْ شَيْئًا كَارِكُمْ مِنْ دِينِي وَمَا ذَكَرَ مَرْضُ يَا دِينِ مَا ذَكَرَ كَانَ مَرَضُهُ كَانَ مَرَضُهُ ইসলামের মাধ্যমে জন্মের মাধ্যমে আলোনাকে তারপর নেওয়া হবে ইসলামে উন্নত তাতে ولا قيد الا لله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وما غير ذلك فهي طاعه مقيده في حدود الكتاب والسنه. jamaati mangal ka daman kota wa sunna kita adan dan gogomo bulina kangal wala wongen di nigeri wala nopel pun buka lindu ka daftar dan itu dan jadi dia bidin kadini kandi hunya da ira wala simen minama kadina yaitu kudumani wala ro wanema kome sinchole rebra jomimum beda sinta pecho wala pecha pecha pecha jilmane Saya nolong sampai wahai nolong sampai pop mati. Allah yang aku mau menghauran. Ini kau penyelamu. Kum dia cinta. Tunggol kau kau adik saja kau penyelamu. Tunggol kau kau wajib saja kau penyelamu. Bal tunggol kau kau kau iya saya kau penyelamu. Sejauh satu. Bunno. Anak anak kau penyelamu. Karena si jadi hubung. Kau penyelamu. Kau lalu. Kau di sini jadi penyelamu. Allah. Nuri. Ima juga kau yang aljazia Rasulullah. Kerana kami yang mencolari, jika ia akan ada yang hadir, anda bila yang kita beri, kita duduk leh. Wani, dia berjuang di kita, saya tidak ada turun di. Kerana kita dengar Islam, ko anggal utuh kau, ngal dan melihat yang kan, sunnah besar tua. Imam itu kaya di kolumnya maji, orang Dr. Muhammad Hussein, Bunyi Hasan Al-Jaizani, ada cermat, ma'alim usul al-kitahi, inna ahli sunnah wal jamaah, Demaji ko anggal urgudol Yimna tenggal nodamal Wani sabu ko tidak mati negar masyarakat Wani sunnah tu syarjiya Imam Ibn Qayyim Demaji Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Lahu sunnah tu fi'liya Kama anna lahu sunnah syarjiya Demaji faizas kahbabna Fi'la ma tarakahu Kana nazira sihbabina tarkama fa'lahu Kemari pala pala. Kemari sunnah tersi adalah roh. Kudung ucapan, saya kami wana dengan saya sunnah kaji di diri ku. Wani, nela akan memari sunnah mau mewati, saya wate. Kita mari sunnah mau mewati, sunnah mau mewati, saya wate. Kemari saya ini, ino wabu kolso, nela mau wakari ko. Si rehat alie, wahara yang sota, wawaku ko. Dimana ini, ino wakata ko, nela rumah dia wate. Arako sini. Kaya sinilang mati yawan, kaya wala, sa'yo yung basta niya na lumikin. Sinilang wala ng hune, sahabat wala ng hune, ariya yawala ng hune, ariya na jamal, sinagya, ilumki ka nila. Kunin si kaya sunna, kunin na wala ko, at kukulung, kunin na. Wala ko na siya, syukay ni mati. Kaya sunna mo ang karaan, kaya di kandama ng kalayo sa si Jundi Juma, kaya ta jamal, kaya hindi nila sila mo. Demaki wakuduro nga rin na imati, عن قراءة سورة الجمعة والمنافقين والصدق والغاشية أو الاقتصار على بعضهما في صلاة الجمعة كما تكون بدعة وتقصير كما تشرحان لجميع بدعة وتقصير كما تكون إمام آدم هند قبول أجورة الجمعة وقفوا مرمى يسمينا لنا كان لهم اليوتيوب Nala nama macam mana dia? Ekina, Efarm, Jabo Wukutuba. Dia orang ini tak kutuba, ujutina, jundele. Ada kejaro metap aku tuba, naga beri. Jalan kita tidak ada lagi macam itu. Sesiapa yang saya pulang saya salah kita jauh kalah. Apa salah bawa kutuba sama? Tapi nala nama macam ini dia ekina. Ini dia ekina hanya kau wukutuba, kau ingin wukutuba. Kalau ada yang ada manhara, judi nak judi ni. Jangan dia ada satu bang di judi nak manhara. Ada satu anak ke judi nak manhara. Perasaan awak salah tu jangan mana. Tapi setelah Quran orang ada yang bisa kalau mana saya sering dengan Quran. Ia perlu perlu cuci. Kalau ada lagi awak apa kalau mana saya sering dengan Quran. Kalau cuma tu tuh apa tuh tuh tuh orang ada. Bang kalau disari di mana uang gol kolah lagi dohnya. Jumat yang menakutkan, esat itu merasa. Demaki, aku berkumpul di negara, di dalam, waktu ada kutubahin, erat indinara lah yang sudah menakutkan. Bagaimana itu kayu al-jawziah demaki, kazadu ni'ad, kalun di mana, kadirmu berlumat al-menara, dari juri atau dari janji, فإني نلعب في الناس على جوجة مكة لكبوري كوبوري كسيمو على فنسة فبوانا من الفوق إلى الدكتين ما لك فنسة سيمو رفوق على نبو جانب فما تكون أكتب وشوكو بالسك كتورتة سيمو جانب أواقي الصور فما تكون لم يكن من شرعه صلى الله عليه وآله وسلم فإن أمر تقفيه في الصلاة أمر نسبي إنما يرجع إليه إنما يرجع إلى أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كنت ما تصلوا كما رأيتموني تصلي تماجي من أما منكم قوما فليخصوا جولي ما تماجي جولي يغيركم من جولي لن أعطي بلون إذا ولو هيدي جولدنا جولي هيدي مجولدنا كهوني فتعرف أن ملا نوم مجولي كما قوي من رمى كان صلاة ربه قالوا ذهبوا لأن أمره يسبب ألاك من العلمات ينتهي فانتنا حتى ينتهيه سنجده شو أعجل لما تلك لما تلك قلوا كما رأيتموني إسانيه كما تلك تقول أنه من جلده فهجوتي يوحكي من جلده جلد الإمام بن قيم لما تلك نارم ومفهوم كتبه كما تلك نرى كي جلده فجره سورة الأعلى مرفوضة في الأرمين فسلمي وكان بما تلك فليخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير وذو الحاجة أعراف كالكبير درجة من الناس إمام فطرة كما يقولون أكثر شيء لدي في أنفال درجة دي لن تفطرة بجولي كما يقولون جوتي جولي وكباهم كن وقل لكم هاي الدنيا ما رجل الله ما بلاي هذا أعراف أنفال درجة دي يكون جولا كل مفهوم هذا طيب ونقول صلاحي سوريا نجمية قمرية خافية نرحبين دورانا سجدين ايهاد الايتي نرحبين بجمانا سدوانا يمدون سبقيت يوهدين سدوانا مكاير كل دامن كان جليل دسان مكانه طيب يرو قول سسان مصفان لجو سان قول جون سيطاتي جول جون كده انتاتي سنة نرحبين كدسك اشيك تايتون ودهي harko yer ko dogir la ni wo ko na fotto be ka hanu la amule paye ye ana ta ye jule de ye ro ko jangol ko tudi de tunna ne laro te jul ne wa ku fana sini tanto ni lini ara jule de a jule ta ra ne de ni jul de dar de ma ka ho ne la ko madina jul to yal ka ku gum ya ho ka adu mu ba e ar ta sanni go Tawa nela o ka jude ka dande arna haram o yatari rufu e maki ta jude jude ne. Ede ko jume nela me joka ere jude rapi jude no. Ode si mami no kai me maki ka hera la o de rebe un. Te tawa ta ko jude subgu rubgu vele sabe. Nela mo me maki arasna bi sara. Te maki wa haluhu ya kuru arasna bina sara. Te maki nela o me maki. En sabe el rock dar en el lado que tenga nada poco que gundo le dio dime cuando se le da que estaba abajo donde dice poco me mode de eso que está bien la relacionamiento cuando se dice que llama un julio de la gente va a tener que dice un padre con julio de san diego pues me dio que era conmigo ya tiene que mandar que yo lo mantimo que yo lo no diga que yo lo no diga la padre de sala que yo que lo va a ver lo dice en la zona Kerana malah istilah pasaran lagi. Kalau kan itu, buat anda baca pasaran, jangan ada sesuatu istilah pasaran lagi. Orang ini pun memang tidak ada nafsu menjadi orang yang jangan ilham mau. Kamu perlu tahu ahli jamaah. Maka semua orang. Jangan kalau banyak orang yang jadi harapan baru, sunnahnyamu entah zaman orang dunia itu macam. Sunnah orang kita di kandidat yang marun tu, di alam contoh awak ini, awak tu lah yang aku rasa. Mana tu? Si ramai yang terlepas, hari kau yang bersuara nukuk, kalau macam macam, hari dalamin. Kalau belajar di hati ini, nanti. Kalau orang iman itu kaya dengan macam hari yang kerja dengar, kaya tadi si awak tu sejak awal dia mahu anggu. Salah dengan hati di salah dengan hati di surat di bawah nukuk. Kalau kami ini satu ya Allah, alhamdulillah kami nanggil tahu yang kau. Allah kini si nanggil tahu yang kau ketawa kau terjadi dulu. Tapi ada mana lalu makan makan judi juga ni. Kau kan tidak perlu kesalahan perlu kita melakukan. Kumpul ada satu orang di Allah Amin. Jadi salah di nasi di fajr di surah itu. Kuatara di surah itu. Yusuf jadi ini. Yusuf mau tu, tu mau tu. Kepada orang nak kau keluar dengan nama, kau kan dicium dengan aroma kamu tahun jujur jujur ni. Enak hidup malu jujur jujur tahun jujur jujur awak sejuk di sana ni lah tu. Tahun jujur jujur. Kalau hebat saya tak jokkan. Allah swt mungkin amal itu. Kalau itu orang, dia orang merek. Komander cendawan yang kalau kau yang aku dengar kan jabutnya di norga di lantai. Maka hakam ilallah ta'ala wa ila rasuli. Kuala nam hadu wa alaiknya awda legend the problem di wajah aku ni menti. Sejak ya iwana tiji keuntung sehebat semua awal. Kalau nam kaya aku ni. Sita itu mu'amala. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kaya nerano. Kita kerjaiu, dari mana lama lagi? Kau berhati, kau berhati jokel tu. Kita lihat tembul lagi dalam hati punya mana? Kalau sih hujan pun hati punya, hari kerja pun nanti. Awalah, mata mata kan lah. Karena itu kau ni saya kari, kari kau ni itu. Kau tak yang kita kan hari kau berhati. Kalau saya dina kan sini, sejam pun dina kan kau kan sini. Sebab orang ini mampu kan? Jadi sekarang ni. Jadi alam aku adil ni, kofir tuan kau ni lah rumah itu malu jodohnya nak dia. Alam itu nawak aku. Tapi ini mama wakala pun, kalau kiri terbalik, demi jam itu Muhammad itu wahab itu jodoh, jodoh lagi. Kau mana nyawa ramal, rendah di mana rendah orang aku ni pun di tengah sana lagi. Si mama itu kau ni lah cara yang kedua. Tunggalah itu nawak aku. Sawak, kalau cara dia macam tu. Muhammad itu wahab nak cakap apa ya? Oni Malik, kalau masa darab kabita, sendiri juga hadis kabit lagi. Si Malik umat itu sukulan sama dah, sukul hadis sama dah apa? Orang bila nak tahu, mau lepas sahaba dah, sahaba dah ni ni lalu hina tanjigo, yuhalil bayna asadir hidil kinsa. Sila lagi nak ambil kau ni kata lagi, si batu tu, si Malik umat itu Allah yang hadis sahaja lawan, tuhan lemah lekian. Yang jalan-jalannya kan, dasaran Yerusi, Muhammad itu lagi menjadi minar nak ke ajaran dia ke sana, jangan naga itu, jadi jangan nego kalau dia nak hadis, maaf hukum negara, ni ni rumah kita, tapi kira hadis menunggu hadis untuk kau, lebih berhak tu nego dengan kasar lagi itu sunnah untuk kau. Ini hukumnya. Kita orang penyuara negara, kalau pun nego dengan Yerusi dan nego, kalau nego dengan ก็เรื่องโซ่ที่เราแค่ตัวเรื่องโซ่ที่เราสุดท้ายเนี่ยจะดูหน้าตาเนี่ยเราจะเห็นการเดินมาเดินนี้ลำเล็กๆไปตัวเราข้าวแทนตัวเด็กลำเล็กข้าวของเราลำมันก็ส่งเนี่ยเราคุณที่มาดูข้าวที่เราจะเสิร์ฟข้าวว่ามาคู่จะมาที่ข้าวว่าใครอยู่ตรงนี้พอข้าวเราพัฒนาไปโดยที่เราคนเนี่ยเราจะเสิร์ฟหุ่นคนเนี่ยเราจะเสิร์ฟไปยาวก็เป็นหุ่นที่มุ่งการเสิร์ฟข้าวว่ามาคู่ เต็มแอลลังเดรย์เงี้ยนะครับเอเน่ที่เศร้าเนี่ยแหละชาวอินเดียนั่นเห็นตัวของเราดำมาลินเดียบอ่ะเราชาวอินเดียเราเห็นสั้นเอเน่วันนี้เอ็มบอสเจ้าตู้โซอาร์เดียดำมาเห็นสั้นเดียบอ่ะยกเข้ามาดูเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่นเอเว่น ke yamin جوری که به ماریو زنبار که قاعده مثلا آرا جایزانی به ماریو به ماریو از سنت ترکیه به ماریو تو اصل عظیم و قاعده جلیه بها تقفر احکام الشریعه و یوجد به باب الابتداء فيه كما عالم اصول الفقه اهل السنه والجماعه كما كان الزمان كان الجريتاه جمع فرصة بلا عادل فكما كنا نريد ان نلعب بوبا جدا كان جمعي جمعنا السنه التركيه سنه فعليه بهيرتي السنه التركيه بموبا كل نيرتان كان قال بهيرتي مولا بموبا كان جمعي جمعنا كلهم السلام جیسے لوگ کو کرے تو لانے سے وچار کر کے ملے کہ میرا ابا کا نہیں تھا ہمارا ماں سے کو جلا کے اس کو دوسرے پہ اور میں ابھی تو اوکے تو جی اپ نے ابن زبیر کہ میری یہاں کی مانا ہے تھا میں نے جیسے کو وہ نے مجھے نہ تم نہ ہو انا انا وہ تھا جو یہ تم یہ لو بھی بولا یہ مانا ہے کہ ما کہ سبحان اللہ سنت رسول اللہ شاطر تک وقت لے حديثاً هنا وقع أرى فتح المالك لتبويض التمهيد لابن عبد البر يقول أن أشهر معكم سبحان الله سنة نلعبوك ودان مجيل قرص يو دم القرص يلا الله من أنباء كيف تجعل إيه سنة كثيرة نبو فأنا أقول هذا وادي صغير هذا سألو من دون أن أعلم فلوسي تأي سفرنا فقوه كل جبتا كلاك ينهد كل مين مسألة ضرر حتی هودن کنیلاو ودن تو حتی دست ریبل امام ماتی مام اصطفا فیده ماتی دست اپنهای و سیدنان تا امامو نیلاو فانم کنگو دی کارو کنکن بران لی نوکاری بای نیلو و یو جدا به تی فوت فوتاو اپنهای اپنهای تا این نا وفن وانگو مهار بیده ایلو ای فنم کنم ای های کاری نفوتا اونگو اندو روشی حجن الامه يوم يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم الام يوم من دار مثلا بتقوم بجاد ما بجاد ما في ما قام لا قال له قل لي قال لك الم الذين ارسل اليه قال لك الم مرسل قال له كل ما ترى عندي كذا هذا القران صاحب وقال لهم فهم ده يكرم ارجين كما يعني ما جاء وقال جماعه wulli jebe kala jogo ba makula sai ene en yira de le di nyaari de ko ha na sunna o su ta wule o yida ko dum moyi o yi ay ko dum moyi jogo be ni no yo ni ni ran de do do ba de be ja ba ni nyaari de ko ha na sunna o no ma nyaari de ko ha na sunna no no ra ka dai ka tiri ni de ta nyaari de ko ha na sunna de ni ta ngur ko la ru ru to ta ngau ta lo sala fa na ru siya timu apa dia ni tu? Kau jadi kalau mereka ni aranya itu dia orang macam yang aranya itu dia. Rupa macam tu dia ni dia tu jadi satu net tabui, tabu tu melibat, nafsu apa yang dia itu. Dia itu kalau saja tinggal bawa apa tu? Kalau si tadi, waktu yang nak kita dengan nafsu pada, itu ni, wong pun naro dah dengan, ekalah dia, nafsu pada dosa saya pun dia na, cinta dengan dia lah. Kodam pun kesetek malah, kodam pun lundur kesetek malah kita. Siapa orang orang halal? Nelayan halal. Nelayan kerja macam kulo umat yang berpuluh najis tak sila makabah. Kebab kalau kau macam makabah, tak kabar jangan. Waman asal, kebab kita waktu kalau kita cerita nanti kita makan ber. Esok kita cerita kalau kita cerita nanti ada makan makan ber. Man asal, tak kabar jangan. Waman asal, tak kabar. Tulah sendiri orang sorbo, kalau yang berkecara kejadian, pada ini, dengan mereka kerana yang masih ada semua, dengan ini, kalau berkenaan apa, walaupun wajib pada, walaupun wajib pada, walaupun wajib pada dengan ini, dengan saya melalui kecara ini, walaupun di mana harma, hanya, السلام عليكم ورحمة الله.